Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wabihi nas'alullah kulla syai'in, wa asa yahdianallahu ila siratil mustaqim. Nusalli wa nusallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala man ittaba'a bi sunnatihi la yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang berada di wilayah Medan dan sekitarnya, kali ini kita akan membawakan surat 165 yang mana masih punya berkaitan dengan ayat 164 pada pertemuan kita yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubashirina wa mundirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Artinya, mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan Allah, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sungguh ayat ini juga pertama Allah menyebutkan rusulan, tidak ada memakai alif lam. Artinya kalau dalam segi nahwunya bahwasanya ini adalah untuk menghormati atau mengagungkan para rasul-rasul yang betul-betul telah membawa risalah sesuai kepada kaumnya masing-masing sebagai pemberi berita gembira dan juga pemberi peringatan. Allah tidak pernah akan memberikan peringatan kecuali Allah sudah memberikan berita gembira. Berita gembira ini banyak sekali, baik itu hukum-hukum ataupun ajaran-ajaran ataupun sunnah-sunnah yang disampaikan Rasul. Apabila kita dapat melakukan hal ini, maka Allah akan mendatangkan berita gembira kita, posisi kita pada hari kiamat kelak nanti. Sedangkan peringatan adalah pemberitahuan tentang hal-hal yang buruk yang akan terjadi kelak, yang mana kita tidak pernah akan memikirkan dan merasakan hal tersebut. Tapi bila kena, maka kita akan menjadi teringat, mengingat selama-lamanya, karena yang mana azab itu tidak pernah kita pikirkan dan kita rasakan. Sama seperti musibah demi musibah yang dihadapi oleh orang Indonesia ataupun bangsa Indonesia belakangan ini, yang mana banyak sekali model musibah itu orang-orang yang tidak mampu menahan emosinya, mengontrol dirinya, sehingga tidak tahu kita apakah dia masih tetap dalam lingkungan lindungan Allah Subhanahu wa taala ataupun jauh di luar itu semuanya. Makanya kalau kita belum sanggup untuk menghadapi hal itunya, maka marilah kita melaksanakan perintah Allah. Karena Allah selalu memberikan berita gembira kepada kita apabila kita mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masalah hal ini, Ustaz. Iya. Di sini ditekankan li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun. Alasan ba'da ar-rusul. Jadi kalau sudah disampaikan Rasulullah atau para rasul-rasul sebelumnya, karena disebutkan ar-rusul di sini, para rasul-rasul sebelumnya, maka nanti ketika di hari akhirat mereka ini tidak akan, tidak ada alasan bagi mereka karena risalah itu sudah sampai. Iya. Jadi kalau kita kiaskan dalam kehidupan kita, dalam hidup berkeluarga, seorang kepala keluarga itu Ustaz wajib menyampaikan ajaran-ajaran agama ini kepada anak-anaknya. Karena akan terjadi nanti pada suatu masa yang pada masa itu adalah peradilan yang sangat tinggi dan tidak pernah orang membohongi peradilan itu, akan ditanya nanti, wahai pulan, kenapa kamu seperti ini? Karena orang tuaku tidak pernah mengajariku ajaran agama ini. Maka mereka nanti akan dituntut. Allah. Anaknya belum diberi hak pelajaran ajaran-ajaran agama ini, Ustaz. Itulah sama seperti ini kan, Allah tidak mau disalahkan nanti. Iya. Maka itu Allah utus. Begitu juga kalau orang tua tidak mau disalahkan, maka berikanlah pelajaran agama itu. Jangan diajarkan ketika mereka itu sudah dewasa atau menginjaki masa kuliah sudah. Maka susah sekali. Karena ada kata pepatah, kalau kita belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, kan begitu Ustaz? Iya, betul. Artinya tidak akan pernah lupa ini ajaran yang disampaikan ketika anak itu masa-masanya ingatannya penuh dan tidak akan pernah lupa. Tapi kalau sudah besar, dewasa, itu bagaikan belajar di atas air. Apapun yang diukir mesti akan hilang sirna, karena tidak akan pernah lengket. Karena sudah banyak isiannya, dirinya itu hal-hal yang lain yang selain ajaran agama ini Ustaz. Maka itu susah untuk memasuki ajaran-ajaran tersebut. Makanya kalau orang seperti ini akan ditanyakan Allah nanti, "Hai Pulan, kenapa kamu tak kamu ajari anak-anakmu ini?" katanya. Apa nih, jawab? Jadi saya melihat ini, iya, Ustaz, gimana? Tugas utama dalam menyampaikan agama ini adalah tugas orang tua sebenarnya. Kalau kita lihat dari sini, dari generasi ke generasi. Iya. Dari atok kepada anaknya, anak kepada cucu, dan cucu kepada seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita melihat betapa pentingnya ayat dalam surah At-Tahrim itu, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Karena memang itu tugas. Sebelum segala sesuatunya, orang tua itu harus menyampaikan agama ini utuh kepada anak-anak mereka. Baru kemudian tugas itu diserahkan kepada, dikembangkan oleh guru. Nah, ini sekarang kita tidak berbeda. Anak-anak kita serahkan kepada guru saja untuk menyelesaikan agamanya. Dan bahkan yang terbalik, bukannya orang tua memberikan contoh yang baik kepada anaknya, dia telah memberikan sebaliknya, dia telah tidak memberikan contoh yang baik. Anak-anaknya disuruh sholat ke masjid, dia nonton TV. Yeah. Anak-anaknya disuruh puasa, dia gak puasa. Yeah. Anak-anaknya disuruh, anak yang lebih kentara lagi, fenomena yang tidak baik saya lihat. Ibu-ibu ngantarkan anaknya ketika Islam. Yeah. Ketika Al-Quran. Yeah. Waktu dia ngantarkan, anaknya di belakang pakai jilbab rapi putih. Yeah. Sedangkan dia pakai celana pendek. Yeah. Bajunya sempit. Yeah. Nah, artinya apa? Antara yang dibonceng, yang di belakang, dengan dia. Yeah. Kontras sekali. Yeah. Jadi bagaimana dia berhasil mendidik anaknya? Nah, inilah yang saya melihat betapa tugas Rasul itu harus diemban dengan baik. Yeah. Nah, kalau kita lihat pada ayat 165 ini, secara kentara tugas Rasul itu dua, mubasyirin wa munzirin, memberi berita gembira dan juga memberi peringatan. Kenapa enggak gembira saja, yang enak-enak saja? Iya. Yeah. Kalau yang diberitakan pada manusia yang ini enak saja, manusia akan kehilangan kontrol. Iya, malas. Jadi malas. Karena diiming-imingi jadinya. Terus. Hal-hal yang enak. Kenapa tidak berita peringatan saja? Mereka juga akan menjadi takut. Takut. Ketakutan terus. Hidup dalam takut tidak baik. Iya. Nah, maka dua tugas ini diganding. Mubasyirin dan munzirin. Seimbang. Supaya seimbang. Seimbang. Adanya korelasi antara... Iya. Kekuatan ibadah dengan kekuatan meninggalkan maksiat. Iya. Nah, kalau ibadah saja tapi maksiat tidak diingatkan, juga sama. Orang beribadah maksiat berarti tidak ada hasilnya dari ibadahnya. Nah, maka disinilah perlu kita melihat bahwasanya ketika Allah memilih kata-kata mubasyirin dan munzirin supaya manusia menjadi mengerti dia apa tugas utama dan tugas yang sesungguhnya dari kerasulan mereka. Saya pikir begitu, Ustaz. Makanya ada ayat dalam Al-Qur'an, Ustaz, disebutkan, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi, man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Jadi bukan artinya itu adalah sebuah kebaikan. Artinya hanya menghadapkan wajah kita naik ke timur maupun ke barat. Artinya ini segala aktivitas kita, bukan itu. Hal itu kebaikan. Seperti orang anak yang dibonceng dengan yang membonceng. tidak sesuai begitu, jauh sekali perbedaannya dari segi pakaian saja. Nah, maksud dari ayat ini bahwasanya kebaikan itu bukan sekedar kita menjalankan aktivitas baik di mana saja kita berada, tapi betul-betul kita beriman kepada Allah pada hari kiamat, pada malaikat, para malaikat, kitab suci Al-Qur'an dan para rasul. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurbanan, ditambah terus wal yatama wal masakin wa banasabil wasailina wa firqab. Habis itu tidak cukup, harus menjalankan mendirikan salat, wa aqama as-salat wa ata zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Inilah ayat yang begitu panjang, Ustaz. Wasabirina fil ba'sa wad dharra. Ingin juga kita harus sabar, bukan dikala senang saja, tapi dikala susah, dikala sempit, dan dikala tantangan itu yang sangat betul-betul menghentakkan kita. Dan itulah tugas Rasul. Iya. Dia bukan hanya menyampaikan, tapi dia mempraktekkan. Bagaimana iya. sabarnya Rasul dalam perang Uhud, perang Badar, iya. perang Bani Mustalak. Iya. Bagaimana Rasul sabar dalam menghadapi trik-trik intimidasi iya. oleh orang-orang munafikin Madinah. Iya. Dan serangan serbuan serta intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang dari kafir Quraisy menjadi lawan tangguh bagi umat Islam saat itu. Nah, di sini kita melihat betapa ya Allah itu sangat bijaksana. Nah, adapun li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah ba'da ar-rusul, itu ada kaitannya dengan yaumil qiyamah. Inti akidah ada. Allah tidak mau sebagai pencipta, walaupun dia punya hak otoriter yang tertinggi, tapi dia tidak mau berseenang-enang. Tidak diktator gitu. Allah tidak mengajarkan diktator. Dia akan menghukum setelah manusia paham benar, tahu apa kesalahannya, apa kelemahannya. Ada di sinilah kita melihat bagaimana status dakwah itu sangat terkait dengan tuntutan taklif. Maka orang-orang yang belum sampai dakwah kepada mereka, mereka tidak ada pembebanan hukum. Pembebanan. Emang betul itu, Ustaz. Artinya ada orang ibu-ibu bertanya, Ustaz, bagaimana pekerjaan kami terdahulu ini, Ustaz? Kalau memang kita belum mengetahui, tidak jadi masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Begitu. Karena Allah tidak membebankan. Dalam perintahnya tidak ada membebankan. Tetapi ketika kita ingat, tahu, begitu ya, iya. maka kita harus betul-betul melaksanakan sampai sempurna mungkin. Iya. Jadi inilah. Nah, jadi penutup dari ayat ini Allah berfirman wa kana Allahu azizan hakima. Subhanallah. Ini di sini Allah menyebutkan tentang sifat-sifatnya. Pertama aziz, kedua hakim. Maha perkasa, lagi maha bijaksana. Atas kebijaksanaan Allah lah. Iya. Dia mengutus Rasul itu dan kita menjadi lebih tenang dengan adanya Rasul. Iya. Iya. Maha bijaksana. Makanya karena keperkasaan Allah atau kebijaksanaan Allah lah yang membuat kita ini mengetahui ajarannya. Betul. Nah, begitu. Memungkinkan kita untuk memahami Al-Qur'an. Iya. Memungkinkan kita untuk menyelami hadis-hadis. Iya. Dan saya pikir luar biasa ketika Allah bukakan bagian dari pemikiran kita ini, menyelami hikmah-hikmah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Itu sudah suatu harta yang sangat berharga bagi kita. Dan itu tidak akan lapuk. Walaupun kita sudah meninggal, dia tetap akan bereksis dan menjadi hujjah di depan Allah. Apakah kamu telah mendengar dari nabi-nabi? Ya, ya. Berarti tidak ada lagi sekarang. Minta maaf, mohon Tuhan ada keringanan, tak ada lagi. Tak ada itu. Tak ada hujjah. Sampai hari kiamat nanti pun kalau sudah disampaikan dakwah ini, tidak mengikuti, nggak akan bisa keluar lagi. Iyalah, kembali ke dunia katanya, sedangkan kiamat sudah terjadi. Iya, nggak mungkin. Kemana mereka ingin lari? Iya, jadi makanya di sini Allah sangat bertindak demokratis, dan sekali lagi kita harus memahami dalam manajemen modern, seorang pemimpin dapat dikatakan berhasil bila dia telah memberikan instruksi yang jelas dan batasan-batasan yang jelas kepada anak buahnya. Nah, termasuk juga Allah. Dalam ayat ini jelas dia. Instruksinya jelas. Saya utus Nabi, Rasul untuk beri peringatan. Iya. Memberi kabar gembira. Ingat, tidak ada lagi setelah itu alasan-alasan. Sholat udah diajarkan, puasa udah jelas, yeah, semua udah pasti, tidak ada yang kabur. Bahkan dalam Allah menciptakan diri kita ini sudah ada bukti di situ bahwasanya Allah menciptakan diri kita itu sangat sempurna. Iya. Maksudnya sangat sempurna itu apa, Ustaz? Apapun yang terjadi pelanggaran pada manusia ini akan menolak, terjadi dialog pertama kalinya. Betul. Begitu. Betul. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan kesempurnaan penciptaan Allah. Iya. Begitu. Makanya tidak ada alasan nanti di hari akhirat manusia itu mengatakan saya belum disampaikan, karena Allah tidak akan memberikan ajab seseorang kecuali Allah sudah memberikan menyampaikan ajarannya melalui para rasul atau para utusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang baik ini kita dapat meningkatkan keimanan kita lebih mendalam lagi, karena masih banyak tantangan dan rintangan kita hadapi hari demi hari. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita akan dapat bertemu kembali. Saya Fazrul Haq dan bersama saya Ustaz Hanafi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.